Alhamdulillah wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini kembali kita lanjutkan mengkaji tentang pengertian ibadah dari kitab Tahqiqul Ifadah Bitahriri Mufhumil Ibadah. Kita sampai pada halaman 49. Ya. Mufhumul Ibadah, pengertian ibadah berdasarkan pendapat yang kedua, yang menggabungkan antara menghinakan diri dan cinta. Maka tidaklah berbeda pemahaman atau pengertian dan konsep ibadah berdasarkan pendapat ini, tidaklah begitu berbeda dari konsep ibadah menurut pendapat yang pertama, yang membatasi ibadah hanya pada ketundukan dan penghinaan diri saja. Tidaklah terdapat perbedaan dalam perkara yang jauhariyah, bersifat esensial. Walayak tadi dan tidak mengharuskan tabdilan penggantian dalam pokok-pokok pengertian ibadah al-kulli secara keseluruhan. Inama yatadhamman hanya mengandung qaidan idhafiyan, tambahan qaid, tambahan keterangan, yaitu yang namanya ibadah itu diringi dengan al-mahabba, rasa cinta. Maka berdasarkan kait ini, maka seorang yang beribadah kepada Allah Ta'ala tidaklah dituntut darinya untuk mewujudkan puncak penghinaan diri dan puncak ketundukan dan melakukan aktivitas penyembahan secara lahiriah faqad saja. Innama yajibu alaih, wajib atasnya untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala terkumpul pada diri Allah semua sebab yang mengharuskan untuk dicintai. Min kamahil mutlak, karena dia adalah zat yang sempurna. Dan yang kedua, yang sempurna sifat-sifatnya. Yang kedua, karena dia memberikan nikmat kepada hamba-hambanya dengan nikmat yang besar. Maka jika al-mu'ayyan, seorang person tertentu, tidak mewujudkan rasa cinta pada Allah, maka dia belumlah melakukan ibadah yang benar yang diterima dalam syariat. Maka berdasarkan takrir atau penjelasan ini, maka kita katakan tentang definisi ibadah adalah maqamun ikhtiyariyun, kondisi yang tidak dipaksa, terkumpul pada dirinya puncak penghinaan diri dan ketundukan ditambah puncak rasa cinta yang mengharuskan seseorang untuk menggantungkan hatinya dengan yang disembah, pasrah dengan kehendaknya, dan semangat untuk terhubung dengannya dan beramal untuk membuat dia ridha. Maka pengertian ibadah ini tidak ada padanya tambahan dari pengertian ibadah min haitsu huwa sebagai ibadah, kecuali tambahan nihayatul hubbi, puncak rasa cinta. Dan di antara ulama yang paling terkenal mengadopsi pendapat ini dalam pengertian ibadah dan meletakkan dasarnya adalah Ibn Taimiyah. Haitsu yaqul, Ibn Taimiyah mengatakan ibadah dasarnya adalah ibadah hati, yaitu puncak penghinaan diri bighayatil hubbi, bersamaan atau diiringi dengan puncak cinta. Wa dzalika inama yakunu, dan itu hanyalah terjadi dengan perasaan di dalam hati, pengetahuan dan indra, wa bi iradatin, dengan keinginan, kehendak dan pilihan. Ibnu Taimiyah juga mengatakan ibadah adalah satu aslun maknaha, maknanya secara dasar, makna aslinya adalah penghinaan diri. Ada kalimat atau ada kata tariqun mu'abbadun, artinya jalan yang mudallalun, telah ditundukkan. karena bolak-balik telah diinjak oleh telapak kaki. Akan tapi ibadah yang diterima, ibadah yang diperintahkan itu tata dhamman mengandung makna penghinaan diri dan cinta. Faya maka ibadah yang diperintahkan mengandung puncak penghinaan diri kepada Allah diiringi dengan puncak rasa cinta pada Allah. Maka siapa yang tunduk pada seseorang dalam keadaan dia membenci orang tersebut, bukanlah orang yang menyembahnya. Seandainya dia mencintai sesuatu namun tidak tunduk padanya, maka juga bukan penyembahnya. Semisal ada seorang yang mencintai anaknya dan kawannya, oleh karena itu tidaklah cukup yang satu dalam tanpa yang lain dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Bahkan wajib Allah itu lebih dicintai oleh seorang hamba daripada segala sesuatu. Dan bahasanya Allah indahu menurutnya a'zam lebih agung dari segala sesuatu. Bahkan tidaklah berhak mendapatkan cinta dan ketundukan yang sempurna kecuali Allah. Sekian perkataan Ibn Taimiyah. Dan Ibn Taimiyah karara mengulang-ulang at-tanbih mengingatkan bahasanya makna huluhiyah yartakizu terpusat pada bentuk asasnya pada makna cinta. Dan bahasanya Allah berhak mendapatkan uluhiyah yakumu ala makna dikarenakan yaitu tegak di atas makna rasa cinta wayantaliku dan berangkat minha dari cinta. Ibn Taimiyah mengatakan as-salaf dan para imam dan imam ulama ahli hadis, para imam tasawuf dan banyak ulama kalam, wan-nazar sama kalam, akar mereka mengakui bahasanya Allah itu dicintai karena zatnya. Bal la yastahiqu ayyuhabbu li dzatihi, bahkan tidak ada yang berhak dicintai karena zatnya kecuali Allah. Dan inilah hakikat uluhiyah. Dan inilah hakikat milah Ibrahim. Dan siapa yang tidak mengakui hal ini, dia tidak membedakan antara rububiyah dan uluhiyah. Sekian perkataan Ibn Taimiyah. Wa yaqul, dan Ibn Taimiyah mengatakan fitanbih mengingatkan bahaya metode para ulama kalam yang mengingkari sifat mahabbah ala makna ubudiyah. Ya, itu berbahaya bagi makna ubudiyah menurut para ahli tasawuf dan yang lain. Beliau mengatakan wa kana min asbabi dzalika, di antara sebabnya adalah ibadah wa ta'aluh dan penyembahan, wal mahabbah dan rasa cinta, wa nahu dhalika dan semacam itu yang dibicarakan oleh syuyukhul ma'rifah wa tasawuf, para tokoh-tokoh tasawuf, adalah satu perkara yang diagungkan di dalam hati. Dan para rasul innama hanyalah mereka diutus untuk mengajak makhluk untuk mengenal Allah, wa ayakuna ahaba ilaihim, dan mengajak makhluk supaya lebih mencintai Allah daripada segala sesuatu. Sehingga lantas makhluk menyembahnya dan mempertuhankannya. Sehingga makhluk tidak memiliki sesembahan yang disembah, yang dicintai selain Allah. Waqad angkara jumhur ulaikal mutakalimin, namun mayoritas para ulama kalam mengingkari dan menolak kalau Allah itu dicintai. Atau Allah mencintai sesuatu atau ada makhluk yang ada makhluk, seseorang makhluk yang mencintainya. Wa hadza fil haqiqati, dan ini pada hakikatnya pengingkaran kalau Allah adalah ilah yang disembah. Karena ilah itu ma'luh. Ma'luh artinya zat yang berhak untuk ayu'allah wa yu'bad, dipertuhankan dan disembah. Dan ta'aluh dan ta'abud mengandung puncak rasa cinta diiringi dengan puncak penghinaan diri. Akan tapi banyak dari mereka ghalat atau salah, fadhannu, maka mereka mengira bahasanya ilahiyah adalah kemampuan untuk mencipta, dan bahasanya makna ilah adalah bimakna alah. Wa anal ibadah ya'lahumullahu, dan bahasanya yang namanya ibadah adalah Allah menciptakan mereka, bukannya mereka hamba mempertuhankan Allah. Sebagaimana disebutkan oleh ta'ifatun, sejumlah kelompok diantaranya Asy'ari dan yang lain. Sekian perkataan Ibn Taimiyah. Maka Ibnu Taimiyah fi hadza taqrir dalam penjelasan ini menambahkan bu'dan jadidan. Ya, bu'dan itu dalam bahasa Arab kontemporer artinya dimensi. Maka Ibnu Taimiyah fi hadza taqrir dalam penjelasan ini menambahkan bu'dan jadidan, satu dimensi baru dalam membantah ahli kalam dan menjelaskan kesalahan mereka tentang tauhid ibadah. Dan bahasanya kesalahan itu tidak berkenaan dengan kesalahan konsep ilah saja. Namun, innama huwa raji', namun itu berkaitan erat ilal khata' fi sifatil mahabbah. Dikarenakan kesalahan tentang sifat cinta. Dan bahasanya Allah labuddha haruslah dicintai karena zatnya. Ibnu Qayyim memperkuat pesan ini dengan mengatakan, ibadah itu mengandung dua unsur pokok, puncak rasa cinta dan puncak penghinaan diri dan ketundukan. Wal Arabu taqul, orang Arab mengatakan, tariqun mu'abbatun artinya mudallalun. Ta'abud artinya tadallul, menghinakan diri atau wal khudu' dan ketundukan. Maka man ahbabtahu, siapa yang kau cintai namun engkau tidak tunduk padanya, maka engkau tidak menyembahnya. Dan siapa yang engkau tunduk padanya tanpa rasa cinta, maka engkau tidaklah menyembahnya sampai hatta takuna muhibban khadi'a, sampai engkau menjadi orang yang mencintai dan tunduk. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan syai'an minal mustanadat asy-syar'iyyah, menyebutkan sejumlah sandaran syar'i yang mengingatkan hal ini. Beliau mengatakan, kamalul mahabbah, rasa cinta yang sempurna itu bergandeng dengan penghormatan dan al-haibah dan rasa penghormatan. Maka rasa cinta tanpa penghormatan, tanpa haibah, itu rasa cinta yang tidak sempurna. Wal-haibah dan penghormatan, dan penghormatan tanpa cinta juga tidak sempurna. Sebagaimana takunu lil qadir adz-dzalim, sebagaimana seorang yang kuasa namun dia zalim sehingga tidak dicintai, itu satu hal yang tidak sempurna. Wal kamal, dan sempurna adalah terkumpul rasa cinta, wal wud cinta, wa ta'zim penghormatan, wal ijlal dan penghormatan. Wa hadzal jadu, dan ini tidaklah dijumpai illa idza kana fil mahbub, kecuali pada pihak yang dicintai itu terdapat sifat sempurna yang dengannya dia berhak untuk ayu azam li ajliha, dia dihormati, wa yuhabbu li ajliha, dan dia dicintai. Walimma kana, karena Allah itulah yang paling berhak dengan hal ini dibandingkan setiap orang, kana al mustahaqqa li ayu azam, maka Allah berhak untuk dihormati, wa yukabbar dibesarkan, dan wa yuhab ditakuti atau dihormati, dicintai, wa yuwad dicintai dengan seluruh bagian hati, tidak dijadikan bagi Allah sekutu dalam hal itu. Fahada huwa syirku, dan inilah kemusyrikan yang tidak akan Allah ampuni, menyamakan antara Allah dengan selain Allah dalam masalah cinta. Sebagaimana firman Allah, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan yang mereka cintai, sebagaimana mereka mencintai Allah. Fa'akhbar, maka Allah kabarkan bahasanya, siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, semisal kadar cintanya kepada Allah, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan bagi Allah. Dan penduduk neraka di neraka berkata pada sesembahannya, tallahi demi Allah, in kunna, sungguh kami dalam kesesatan yang nyata, karena kami menyamakan kalian dengan Rabb semesta alam. Dan tidaklah orang musyrik itu menyamakan sesembahannya dengan Allah dalam masalah mencipta langit dan bumi, atau mencipta mereka, atau mencipta nenek moyang mereka. Namun orang musyrik menyamakan berhalanya dengan Rabb semesta alam dalam masalah filhubbilahum, dalam masalah cinta padanya, sebagaimana mencintai Allah. Karena hakikat ibadah adalah cinta dan penghinaan diri. Wahada, dan inilah al-ijlal, pemuliaan dan pemuliaan, yang wasafa bihi nafsahu, Allah sifati dirinya dengannya, tabarakas murabbika dzil jalali wal ikram. Wa asahul qaulain, dan pendapat yang paling kuat dari dua pendapat tentang makna dzil jalali wal ikram, al jalal artinya penghormatan dan ikram artinya cinta. Ini faedah baru atau kemudian faedah yang unik Wal ikram maknanya adalah al-hubbu, cinta. Maka dzil jalali artinya Allah adalah zat yang dihormati, wal ikram dan dicintai. Bahwa siru, dan inilah rahasia perkataan seorang hamba, la ilaha illallah wallahu akbar. Sekian perkataan Ibnul Qayyim. Pemuktada at-ta'rif as-sabiq, maka berdasarkan pengertian yang telah lewat dengan kriteria-kriterianya yang telah saya jelaskan batasan-batasannya, binaan berdasarkan dua pendapat tentang apa itu ibadah, maka pengertian ibadah tidak disyaratkan padanya meyakini yang disembah itu memiliki makna rububiyah. Tidak disyaratkan adanya keyakinan makna rububiyah pada diri yang disembah, baik rububiyah tersebut istiqlalan, karena dianggap dia adalah mencipta atau mengatur jagat raya, atau rububiyahnya ta'thiran ala iradatillahi, ya, pengaruh dari kehendak Allah. Artinya Allah memberikan kepadanya rububiyah, kewenangan untuk mengatur jagat raya. Inama al-mushtarat, namun yang disyaratkan tahakkuk terwujudnya makna qalbi, yaitu puncak penghinaan, puncak ketundukan menurut pendapat yang pertama, atau plus rasa cinta berdasarkan pendapat yang kedua tentang konsep dan pengertian ibadah. Wa may yastalzimu dzalika, dan konsekuensi dari hal tersebut yaitu berupa amal lahiriyah. Famata maka jika terwujud kadar ini, maka telah terwujud pengertian ibadah pada diri individu tertentu. Pembinaan alaih berdasarkan hal ini, seandainya ada seorang yang takut dengan seorang raja yang sombong, takut dia akan menghancurkannya atau anak-anaknya, lantas dia duduk pada sang raja dan diletakkan wajahnya di tanah untuk meminta belas kasihan sang raja dan memaafkannya. Fa'inau la yakunu abidan lahu, maka dia tidaklah menjadi penyembah sang raja, karena perbuatan ini dimungkinkan tidaklah murni dalam ibadah illa kecuali dengan niat takarub dan ta'abud. Bahwa aidan, dan ini juga lam yakok, tidaklah terjadi atas pilihannya dan keridoannya, dan dia tidaklah walam yaksud ilaihi al-madlum, dan orang yang terzalimi tidaklah memaksudkan hal tersebut dan tidak pula memilihnya. Fala yakunu bi amalihi dzalika, maka tidaklah dia dengan perbuatan tersebut menjadi musyrik karena menyembah selain Allah. Sumaya baqa al-bahsu, tinggal tersisa pembahasan tentang hukum perbuatannya dari sisi halal dan haram, dan ini adalah permasalahan yang lain. Demikian juga seandainya seorang itu melihat hewan yang hayawanan muftarisan, hewan yang menyerang, baghitahu tiba-tiba lantas dia mati, karena lantas orang tersebut mati karena hebatnya rasa takut dengan hewan tadi. Maka orang yang mati karena demikian ketakutan, karena melihat hewan, itu tidaklah terjumus dalam kemusyrikan. Di anadhalikal hal, karena keadaan ini tidaklah terjadi atas pilihannya dan kerelaannya. Ini adalah rasa takut alami yang tidak mungkin dicegah. Dan tidaklah terkumpul, rasa takut ini terkumpul bersama puncak penghinaan diri dan ketundukan, atau plus rasa cinta. Demikian juga seandainya ada seorang laki-laki, atau seorang yang ahabba akhar, mencintai yang lain dengan rasa cinta yang berat, sehingga tatkala dia berpisah dengan yang dicintai, janna, dia gila, atau mati disebabkan rindu pada yang dicintai. Fa'inau la yakunu bidhalikal fi'lu waqi'an fi syirki, maka dengan perbuatan tersebut dia tidaklah terjumus dalam kemusyrikan. Li'ana halau, karena keadaannya tidaklah mengumpulkan antara puncak ketundukan penghinaan diri dan penghormatan. Wal muhibbu, dan orang yang mencintai ini tidaklah bermaksud kepada yang dicintai, biikhtiyari dengan pilihannya, dan dia tidaklah minat pada perempuan yang dicintai karena kehendaknya. Demikian juga orang yang menggantungkan hatinya dengan makhluk dan menghinakan diri pada makhluk, penghinaan diri yang ali yang tinggi, dia tunduk badannya dengan ketundukan yang besar, dan rasa cinta itu menguasai hatinya, maka mulailah dia bersujud kepadanya, lantas menyembelih hewan untuknya, mendekatkan diri kepadanya, mencari ridhonya, pasrah dengan kehendaknya. Nah, inilah orang yang jatuh dalam kemusyrikan dan ibadah pada selain Allah. Baik, sama saja dia meyakini makhluk tersebut memiliki sifat rububiyah secara mandiri ataupun dampak dari kehendak Allah dan kuasanya, ataupun tidak meyakininya. Ya, maka di sini disampaikan manfaat dari definisi ibadah yang atau konsep ibadah yang telah kita bahas, yaitu kita bisa tahu manakah itu ibadah kepada Allah yang statusnya ibadah dan tidak, sampai-sampai cinta yang lebih besar, yang luar biasa, gara-gara berpisah dengan yang dicintai sampai gila, maka itu tidaklah terjumus dalam ibadah. Meskipun ada rasa cinta yang sangat-sangat besar, karena tidak terpenuhi padanya konsep dan pengertian ibadah yang telah kita bahas. Kemudian karakter pengertian ibadah. Maka pengertian ibadah adalah mafhumun ta'aluqiyun. Artinya, labuta haruslah muta'alikon, berkaitan dengan bimaujudin kharijin an haqiqatil ibadah, dengan satu wujud yang itu di luar pengertian ibadah itu sendiri. Nah, wahadal mawujud, dan wujud yang menjadi tempat bergantungnya orang yang beribadah itu tidak lepas dari dua kemungkinan, boleh jadi makhluk dan dia adalah tidak berhak untuk mendapatkan ibadah bidarurah, dan ini pasti. Wa imma, dan boleh jadi ya, hatunya bergantung kepada sang pencipta subhanahu wa ta'ala yang memang yastahiqu lil ibadati, berhak untuk mendapatkan ibadah secara pasti. Maka ibadah yang tertuju liman, kepada zat yang berhak mendapatkan ibadah, labuta haruslah meliputi sejumlah kriteria dan syarat yang mencocoki dzalikal istihqaq, keberhakan tersebut. Wa ila, jika tidak memenuhi persyaratan adhad, jadilah dia ibadah yang sia-sia. Dan para ulama bahasa Arab dan yang lainnya aktsara bolak-balik minat tanbih, mengingatkan bahasanya Allah berhak. Hak Allah yakumu ala, berdasarkan prinsip anatafadul, anau bahasanya atafadul bil a'la darajatil ikram wal ata', keunggulan karena derajat yang paling tinggi dalam pemuliaan dan pemberian. Sedangkan selain Allah tidak seperti itu. Sedangkan ulama yang lain nabaham, mengingatkan pesan yang lainnya yang mengharuskan keesaan Allah dalam masalah hak ibadah. Ibnu Saidah mengatakan setelah menyebutkan bahasanya pondasi ibadah adalah ketundukan dan penghinaan diri, beliau katakan, dan semua ketaatan kepada Allah dalam bentuk tunduk dan menghinakan diri, maka itu ibadah. Ibadah adalah satu jenis minal khudu', ketundukan, yang tidaklah berat untuk mendapatkan ketundukan ini kecuali orang zat yang memberikan nikmat dengan jenis nikmat yang paling tinggi, semacam kehidupan, pemahaman, mendengar, melihat, dan bersyukur. Maka ibadah tidaklah berhak kecuali, tidaklah berhak menjadi hak seseorang atau satu pihak kecuali karena dia memberi nikmat. Li'anal ibadata, karena ibadah itu tanfaridu bi'a'la ajnasin ni'am, bersendirian dengan jenis nikmat yang paling tinggi. Li'anna aqal al-qalil minal ibadah, maka kadar yang paling minimal dari ibadah itu terlalu besar untuk menjadi hak kecuali mangkana lahu, orang yang memiliki jenis ibadah, jenis nikmat yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu tidaklah ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali Allah. Kemudian Ar-Rahib Al-Asbahani menjelaskan makna menjelaskan al-makna dhatahu, pesan yang sama dengan apa yang telah tadi kita baca. Beliau katakan penghambaan adalah menampakkan penghinaan diri, dan ibadah adalah lebih dari hal itu, karena dia adalah puncak penghinaan diri. Dan tidaklah menjadi hak ibadah, walayustahiqwa, tidaklah berhak untuk mendapatkan ibadah kecuali orang yang lahu ghoyatul ifdal, memiliki puncak al-ifdal, pemberian nikmat, dan dialah Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka seorang hamba mengatakan, melihat oleh karena itu Allah katakan ala ta'budu illa iyyah, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Abu Hilal Asqari mengatakan ibadah adalah puncak ketundukan, dan tidaklah berhak kecuali disebabkan puncak al-in'am, luar biasa dalam memberi nikmat. Oleh karena itu tidaklah boleh seorang hamba menyembah selain Allah Ta'ala. Zamakhsyari tentang mafhum ibadah mengatakan walidhalika, oleh karena itu ibadah tidaklah digunakan kecuali untuk makna ketundukan pada Allah Ta'ala, karena Allah yang memberikan nikmat yang paling besar. Fahakikan, maka dia berhak bi'aqsa ghayatil khudu', mendapatkan puncak ketundukan bi'aqsa paling ujungnya. Ya, maka intinya tadi sampaikan bahasanya ibadah itu menjadi hak satu pihak karena al-in'am, karena dia memberi nikmat, dan memberikan nikmat secara sempurna kepada kita adalah Allah, sehingga ibadah itu menjadi hak Allah semata. Ya, tadi Ibnu Sayyidah mengatakan wal ibadatu la tustahaqqu illa bin ni'mati, ibadah itu tidaklah menjadi hak seseorang atau satu pihak illa bin ni'mati, kecuali karena dialah yang ngasih nikmat. Kemudian syarat sahnya ibadah dalam syariat, meskipun pengertian ibadah dari sisi bergantung dengan Allah Ta'ala, labbuta haruslah terkumpul padanya puncak penghinaan diri dan ketundukan plus puncak rasa cinta, ma'a ditambah konsekuensinya berupa berbagai macam amal lahiriah. Ila ana itibara dhalika fi syariati, namun supaya hal tersebut teranggap, ibadah tersebut teranggap dalam syariat dan berdampak pahala, labbuta haruslah ditambahkan padanya syarat untuk mensahkan ibadah. Wa min ahammi tilka suruti, dan diantara syarat yang paling penting untuk mensahkan ibadah adalah meyakini kalau Allah Ta'ala bersifat dengan rububiyah yang sempurna. Maka seandainya seorang itu tunduk kepada Allah Ta'ala dengan puncak ketundukan dan mencintainya dengan puncak rasa cinta, kemudian melakukan semua ketaatan, akan tapi dia tidak meyakini kalau Allah itu bersifat dengan sifat rububiyah, maka pada hakikatnya dia belum melakukan ibadah yang sah menurut hukum syariat, dan tidak ada pahala atas ibadahnya sama sekali, karena dia tidak mewujudkan rukun ibadah pada dirinya. Wa inna mali anau lam yati la li annahu, bukan karena dia tidak belum mewujudkan rukun ibadah pada dirinya. Wa inna mahanyalah karena dia belum melakukan syarat ibadah yang sahihah, yang benar, yang diterima. Maka dalam ibadah pada Allah Ta'ala labuta haruslah terkumpul keyakinan rububiyah. Ya, maka pada ibadah kepada Allah Ta'ala, garis bawahi, labuta haruslah terkumpul keyakinan rububiyah di samping ibadah. Walakin dhalika al-istima', akan tetapi dhalika al-istima', berkumpulnya ini, laisa bukalah litahkiki mafhumil ibadah, untuk mewujudkan konsep ibadah fil mu'ayyan pada person tertentu. Namun tujuannya adalah untuk mensahkan ibadah dan menjadikan ibadah tersebut diterima di sisi Allah Ta'ala. Fa'idha wajadna, maka jika kita jumpai di perkataan sebagian ulama menafsirkan ibadah pada Allah dengan pengertian tunduk kepada Allah, menghinakan diri pada kemuliaan Allah, pengakuan terhadap dan pengakuan terhadap rububiyah Allah, sebagaimana banyak dijumpai pada perkataan At-Tabari. At-Tabari mengatakan dalam tafsir firman Allah Ta'ala, fa'buduhu, dan mengatakan sembahlah Rabb kalian yang seperti ini sifatnya, murnikan ibadah untuknya, esakan baginya al-uluhiyah, uluhiyah dan rububiyah, dengan penghinaan diri dari kalian kepadanya, bukan kepada berhala-berhala kalian dan semua makhluk yang kalian sekutukan bersama Allah dalam ibadah. Sebagaimana juga dijumpai dalam perkataan sebagian ulama lughah. Salamah bin Muslim mengatakan, qala Allahu ta'ala iyyaka na'budu. Qala ahlul lughah, para ulama bahasa mengatakan, artinya kami tunduk menghinakan diri dan mengakui rububiyahmu. Maka kalimat ini, na'tarifu birububiyatika, demikian juga dari perkataan At-Tabari, afritu lahu al-uluhiyata wa rububiyata, maka ini bukan pembatasan dari mereka tentang konsep ibadah dengan rububiyah. Nah, itu adalah penjelasan dari mereka tentang syarat sahnya ibadah yang diterima di sisi Allah. Maka mereka membicarakan tentang mana ibadah yang sah, bukan membicarakan pengertian ibadah. Wali ajli hadha, oleh karena itu tidaklah datang sejumlah teks syariah bitasih dengan memperbaiki pengertian ibadah dari sisi ibadah, namun datang tanbih, datang syariat bitanbih mengingatkan sifat man, pihak yang berhak untuk disembah, dan mengingatkan kaum musyrikin bahasanya mereka menyembah zat yang tidak memiliki sifat itu. Faja'alat al-ghalal, maka jadilah syariat mengatakan bahasanya kesalahan itu pada orang musyrik, kesalahan orang musyrik itu raji'an berkenaan dengan annahum, bahasanya mereka memberikan ibadah kepada man, kepada pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Walam taja'alhu raji'an, dan syariat tidaklah menjadikan kesalahan orang musyrik berkenaan dengan mereka tidak paham hakikat ibadah sebagai ibadah. Fakanat al-adilatu allati tasukuha an-nususu syar'iyyah, maka dalil-dalil yang dibawakan oleh nas-nas syariat taksutu bermaksud untuk menjelaskan man, orang yang berhak untuk mendapatkan ibadah dalam bentuk yang asasi. Walam taksud, dan tidak bermaksud ila bayani mafhumil ibadah, penjelasan tentang pengertian ibadah dari sisi ibadah itu sendiri. Wa'inkana tatadoman, meskipun memuat satu kadar dalil yang menunjukkan hal tersebut. Maka berdasarkan ala tawdih asabik, penjelasan yang lewat ini, kita sampai pada ta'rifin mudhabitin, pengertian yang terukur untuk tauhid uluhiyah. Maka tauhid uluhiyah adalah mengesakan Allah Ta'ala dengan dalam perkara yang menjadi hak Allah, berupa puncak penghinaan diri, puncak rasa cinta, dan apa yang jadi konsekuensinya berupa amal lahiriah dan amal hati. Wahada makna ta'rifin tauhid uluhiyah. Inilah makna dari pengertian tauhid uluhiyah yang mengatakan bahasanya tauhid uluhiyah adalah mengisahkan Allah dalam ibadah. Nah, kemudian nasilu aidan, kita juga bisa sampai kepada pengertian yang terukur untuk makna syirik di bidang uluhiyah. Fayuqal, kita katakan syirik dalam bidang uluhiyah adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan menjadi kekhususan Allah, berupa penghinaan diri dan ketundukan dan amal lahiriah yang menunjukkan hal tersebut. Maka siapa yang koma terdapat dalam hatinya puncak menghinakan diri dan puncak rasa cinta kepada satu makhluk, la'isa babinul asbab, karena satu sebab, maka dia terjumus dalam syirik kepada Allah. Dan siapa yang membelokkan untuk selain Allah satu saja dari ibadah murni yang tidak terdapat dalam syariat kecuali dia adalah ibadah kepada Allah, maka dia terjumus dalam syirik akbar. Maka siapa yang sholat untuk selain Allah atau puasa atau haji, maka dia terjerumus dalam syirik dengan semata-mata perbuatannya. Namun siapa yang melakukan suatu dari perbuatan yang dimungkinkan ibadah dan bukan ibadah, dan dia tujukan pada selain Allah, wa huwa yaqsudu, namun dia berniat dengan hal tersebut mendekatkan ibadah makhluk, atau meyakini pada makhluk tersebut, kalau dia bersifat dengan sifat yang sempurna, atau dia punya sifat rububiyah, atau ada pada dirinya kondisi dan indikator yang menunjukkan kalau dia menghambakan diri kepada makhluk tersebut, maka dialah orang yang terjerumus dalam syirik akbar, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Oleh karena itu, sejumlah ulama memberikan vonis terdapat sejumlah perbuatan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang bodoh di kuburan, bahasanya itu adalah syirik besar, tanpa mereka mensyaratkan dalam penilaian tersebut adanya keyakinan rububiyah pada makhluk. Ibn Aqil mengatakan, tatkala beban syariat itu berat bagi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang awam, maka mereka berpaling dari ketentuan syariat ila menuju pengagungan ketentuan yang mereka buat untuk diri mereka sendiri, sehingga itu mudah ringan mereka lakukan, karena mereka tidak termasuk dengan aturan-aturan tersebut di bawah perintah orang lain. Qal, kata Ibn Aqil, wahum, dan mereka ingdi menurutku kafir dengan hal ini, semisal pengagungan kubur, pemuliaan kubur dengan pemuliaan yang dilarang oleh syariat, berupa menyalakan api, menciumi kubur, watakhliq, dan mengusapkan wangian pada kubur, dan mengajak bicara orang yang telah mati bil hawaiji, dengan kebutuhan-kebutuhannya, dan menuliskan kertas isinya, ya maulaya, wahai tuanku, lakukanlah pada diriku demikian dan demikian, lantas mengambil tanah kuburan dalam rangka ngalap berkah, kemudian menuangkan parfum pada kubur, mengadakan perjalanan menuju kubur, kemudian melimparkan al-khiraq, potongan-potongan kain pada pohon, iktidaan dalam rangka meladani orang-orang yang menyembah Lata dan Uzza. Dan tidaklah engkau jumpai pada diri mereka-mereka para pemuja kubur orang yang yuhaqiq mas'alatan, mengetahui secara pasti permasalahan zakat. Fayus'al an hukmin yalzamuhu, maka dia ditanya tentang hukum yang menjadi keharusannya. Walwal ingdahum, dan celaka menurut mereka para pemuja kubur adalah orang yang tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan, semisal tidak mencium masyadal kafi, tidak mau mencium masyad itu kubur yang dibangun, jamaknya masyahid, walam yatamassa, dan tidak mau mengusap-usap bi'ajirati masjidil malmusah yaumal arbi'a, mengusap-usap cat masjid al-malmusah yang bisa diusap-usap pada hari Rabu. Walam yakul al-hammaluna ala janazatihi, dan para pemikul jenazahnya tidak mengatakan as-siddiq Abu Bakrin awi Muhammad aw Ali. Aulam yakid ala kubri abihi, demikian pula orang yang tidak mereka sukai adalah orang yang tidak mau memasang pada kubur bapaknya asjan bil jash wal ajir, jash itu kapur untuk mewarnai putih kubur, atau jash itu sejenis semen, ya, maaf, sejenis semen. Wal ajir, Az-zaj itu binaun mustatil muqawwas saqfi. Kubah. Bangunan memanjang, atapnya seperti busur. Maka tidak memasang ya, semacam kubah pada kubur ayahnya. Kemudian kubah tersebut diberi jas. Dan kubur tersebut diberi jas dan diberi ajir. Ini jas itu materi, satu materi yang dipakai oleh orang Arab untuk supaya tanah kuburan tidak tersebar kemana-mana, namun juga nempel, tidak kemana-mana. Itu namanya jash, sejenis mungkin semen kalau tempat kita. Tapi sering banyak yang menerjemahkan dengan kapuk. Maaf, ajurum bacaannya, batu bata. Al-labin al-muharraq, batu bata yang sudah dibakar, yang sudah siap untuk bangunan, itu ajur. Walam yatamassa, maka dia tidak mengusap-usap batu bata masjid yang bisa diusap, masjid malmusah pada hari Rabu. Dan orang-orang yang memikul jenazahnya tidak mengatakan Siddiq Abu Bakar atau Muhammad atau Ali. Dan dia tidak pasang pada kubur bapaknya asjan satu bangunan, ditambah dengan jash, semacam semen, wal ajur dan batu bata. Dan dia tidak kemudian robek atau tidak dia bolongi pakaiannya sampai ke ujung kainnya. Dan dia tidak basahi ya, atau ma'al wirdi, air bunga mawar, alal kubri pada kubur. Mungkin tidak menuang. Ini. Kemudian Ibnu Nuhas fi siyaqi dzikrihi, ketika beliau menyebutkan penyimpangan yang terjadi, yang terjumus padanya banyak mayoritas kaum muslimin. Beliau mengatakan mereka menyalakan api indal ahjar, pada batu dan pohon, mata air dan sumur. Dan mereka mengatakan bahasanya makhluk-makhluk ini menerima nazar. Ini semua adalah bid'ah yang sangat jelek, kemungkaran yang jelek, wajib dihilangkan dan dihapus jejaknya. Karena mayoritas orang-orang bodoh meyakini bahasanya benda tersebut atau makhluk tersebut memberikan manfaat dan menimpakan bahaya, mendatangkan manfaat dan mencegah bahaya, bisa menyembuhkan orang yang sakit, mengembalikan orang yang pergi atau safar. Idza nuzira laha, jika bernadar padanya. Ini adalah syirik dan penentangan kepada Allah dan Rasulnya. Maka lihat Ibnu Nuhas menyebutkan bahasanya bernadar kepada batu dan pohon itu syirik. Dan beliau menyebutkan meyakini madar dan manfaat di sini secara mutlak tanpa diikat. Kalau itu meyakini rububiyah secara mustaqil mandiri dari Allah, ya, ataukah muasir menjadi dampak ya, ala iradatillahi ta'ala, dengan kehendak Allah ta'ala. Dan pada asalnya beliau membicarakan awam kaum muslimin dan hulu mereka terhadap orang-orang yang saleh. Karena itu al-ghalib, kemungkinan yang lebih mendekati, al-mutabadar, yang tertangkap dalam pikiran, bahasanya mereka orang saleh yang dibicarakan oleh Ibnu Nuhas, mereka meyakini Allah lah yang memberikan sifat rububiyah kepadanya, kepada makhluk yang disembah. Ini. Maka tadi Ibnu Nuhas mengatakan fa inna aktsarul juhal ya'taqiduna annaha tanfa'u wa tadurru. Dan ini yang dibicarakan adalah al-juhal minal muslimin. Maka kata penulis, maka meyakini manfaat dan madarat pada makhluk yang ini dimiliki oleh juhalul muslimin, apakah itu rububiyah mustaqillah ataukah mu'athirun ala iradatillah. Apakah itu rububiyah mustaqillah, dianggap bahasanya dia memang secara mandiri bisa mencipta dan mengatur jagat raya, ataukah an-naf'u wad-dharr ini adalah pemberian Allah kepadanya, pemberian Allah kepadanya. Maka karena yang dibicarakan adalah muslim, maka al-ghalib al-mutabatar, kemungkinan yang lebih mendekati apa? Ya, mereka meyakini an-naf'u wad-dharr pada makhluk itu sebagai bentuk pemberian dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu maka tidak boleh menetapkan pada makhluk, kalau makhluk itu punya makna min ma'ani rububiyah, baik itu rububiyah istiqlaliyah atau rububiyah yang itu rububiyah tersebut didapatkan karena kehendak Allah untuknya. Ini Allah menghendaki makhluk ini bisa mengatur jagat raya, ini mengatur alam semesta, langit dan bumi. Ini satu hal yang tidak boleh. Muhammad bin Sultan Al-Ma'sumi Al-Hanafi menyebutkan bahasanya sebagian bensarah Al-Quduri mengatakan bahasanya orang yang berdoa kepada orang yang tidak ada atau yang telah meninggal dunia inda ghairil kuburi, dan itu dia berdoanya tidak di dekat kubur, lantas dia mengatakan ya Sayyidi Fulan, wahai Fulan, berdoalah kepada Allah untuk hajatku. Hajatku yaitu fulana. Zaiman dengan anggapan kalau meskipun posisinya tidak di dekat kubur, dia mengetahui hal yang gaib, mendengar perkataannya di setiap tempat dan di setiap waktu dan tempat. Dan yashfa' memberikan syafaat kepadanya di setiap waktu, wa awan dan waktu. Maka ini kemusyrikan yang senyatanya. Fa'ina ilmal ghaib, karena mengetahui hal yang gaib adalah sifat khusus Allah Ta'ala. Ya, maka perhatikan kalimat yang dibahas. Ya Sayyidi Fulan, udu'ullahu ta'ala fi hajati. Wahai Sayyidi Fulan, berdo'alah engkau kepada Allah supaya Allah mengabulkan hajatku. Ini artinya minta didoakan. Minta didoakan oleh orang yang telah mati. Maka minta didoakan orang yang telah mati, itu ada sedikit perbedaan antara minta didoakan ini di samping kuburnya atau jauh dari kuburnya. Kalau yang sedang kita bahas, yang sedang kita baca, minta didoakan kepada orang yang telah mati dalam keadaan apa? Inda ghairil kuburi, jauh dari kuburnya. Jauh dari kuburnya. Ini yang dikatakan oleh Muhammad bin Sultan Al-Ma'sumi dengan kalimat fahada syirkun sarihun. Ini adalah kesyirikan yang gamblang dan nyata. Adapun kalau minta didoakan oleh orang saleh atau yang telah meninggal dunia di samping kuburnya, nah ini yang dinyatakan oleh sebagian ulama ada perselisihan padanya. Apakah itu syirkun akbar sebagaimana Syekh Ibnu Baz menyampaikan dalam perselisihan dalam masalah ini, antara ini syirik besar ataukah tidak, atau kemudian itu syirik akbar pembatal iman ataukah tidak. Atau dia syirik namun tidak sampai, atau dia sarana kemusyrikan namun tidak sampai membatalkan iman. Nah itu ada khilaf, itu manakala minta didoakan oleh orang yang telah meninggal dunia engda kubrihi, di samping kuburnya. Kenapa? Kalau tidak ada, kenapa tidak dinyatakan syirik sharih? Karena menimbang khilaf ulama tentang permasalahan apakah mayit mendengar suara orang yang meneriakinya dari samping kuburnya ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan mendengar, sebagian lagi mengatakan tidak mendengar. Maka status kemusyrikannya itu tidak gamblang. Tidak gamblang. Yang status kemusyrikannya itu gamblang adalah manakala ini. Sebagian di sini. Yada'u mayita inda ghairil qabri. Minta didoakan. Atau kemudian mengatakan udu' Allah Ta'ala fi hajati, dan itu inda ghairil qabri. Tidak di dekat kubur. Maka kalau tidak di dekat kubur, maka tidak ada subhat. Tidak ada subhat. Permasalahan apakah mayit mendengar suara orang yang ada di samping kuburnya ataukah tidak. Itu pembahasan ini tidak akan masuk di sini. Karena ini indah ghairil kuburi, jauh dari kuburnya. Sehingga ketika dia mengatakan udullah ta'ala fi hajati, maka artinya dia beranggapan za'iman annahu ya'lamul ghaibah. Dia meyakini bahasanya makhluk tersebut mengetahui hal yang gaib. Dia di sana, apa yang ada di sini dia tahu. Dan dia berikan kepada si makhluk yang dia tuju ini sifat maha mendengar. Yasma'u kalamahu fi kulli zamanin wa makanin. Ini kuburnya ada di Surabaya, orangnya ini ngomongnya di Jogja. Ya, maka tidak ada lagi pembahasan tentang masalah mendengar, apakah mayit dengar teriakan orang di samping kuburnya ataukah tidak, tidak masuk di situ. Ya, oleh karena itu maka ini cermati hal ini, maka inilah dan bedakan dengan hal yang mirip dengannya, maka yang inilah yang disebut dengan hada syirkun sharihun. Kenapa? Karena ilmu gaib adalah di antara sifat khusus Allah. Demikian juga jika seorang itu berkata di dekat kubur Nabi atau orang saleh, ya sayyidi fulan wa fulan, sembuhkanlah sakitku, hilangkan dariku kesusahanku dan yang lainnya, maka ini syirik yang nyata. Karena memanggil selain Allah, karena untuk meminta bidalika dengan panggilan tersebut tercegahnya kejelekan dan datangnya manfaat, fima la yaqdir alaihi al-ghairu, dalam perkara yang tidaklah mampu diwujudkan oleh yang dimintai, ini adalah doa, dan doa adalah ibadah, dan ibadah berdasarkan Allah itu syirik. Thumma kemudian Muhammad bin Sultan Al-Ma'zumi mengomentari qailan sambil mengatakan, tadi kan mengutip pensarah Mukhtasar Al-Quduri. Kemudian komentar Muhammad bin Sultan Al-Ma'zumi, wahada a'ammu, dan ini lebih luas, min ayataqida fihim, ya, lebih luas daripada dibandingkan meyakini orang yang telah mati bahasanya mereka memberikan pengaruh secara khusus, atau Allah berikan kepada mereka kewenangan untuk mengatur dalam perkara-perkara tersebut. Atau anau abwabul haja, ataukah mereka adalah pintu-pintu hajat menuju Allah Ta'ala dan pemberi syafaat dan sarana menuju Allah. Sekian kutipan dari kitab yang dimaksudkan. Wajah dan terdapat dalam kitab Tazkirati Ulil Basair fi Ma'rifatil Kabair ta'kidan menegaskan makna yang lewat haitsu yaqulu mu'allifuhu, di mana penulisnya mengatakan kesyirikan adalah engkau jadikan bagi Allah ini dan tandingan, atau engkau sembah bersama Allah yang lainnya berupa batu, manusia ataupun matahari, rembulan, nabi, jin, bintang, malaikat, syekh dan yang lainnya. Waqad yaqa' fi dzalika, dan terjemus dalam hal ini sebagian orang bodoh yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam. Fi umurin taqa' minhum an jahlin, dalam sejumlah perkara yang terjadi dari mereka karena kebodohan. Fa min dzalika, di antaranya adalah orang yang mengaku dirinya sebagai syekh, itu seperti Syekh Ahmad Rifai, Syekh Yunus, Syekh Adi dan yang lainnya. Mutawallahuna bidzikrihim wa mahabbatihim min dunillahi. Tawallaha, sedih berlebihan. Mutawallahuna, mereka sedih berlebihan dengan mengingatnya dan rasa cintanya kepada selain Allah. Mereka meminta ampunan dan terpenuhi hajat darinya. Wahada, dan ini adalah dasar ibadah berhala. Walidah, oleh karena itu kita jumpai di zaman ini sejumlah orang-orang yang sesat. Akwaman minat dulal, bacanya dulal. Kalau dibaca dulal, orang yang sesat. Kalau dulal, kesesatan. Akwaman minat dulal, mereka adalah orang-orang yang dikuasai oleh setan. Mereka merendah-rendah di dekat kubur. Dan pada saat mendengar syekh mereka dan merasa takut di dekatnya dan menyembahnya dengan hatinya, hati mereka, ibadah dan satu ibadah yang tidak mereka lakukan di masjid, tidak pula di waktu sahur. Di antara mereka ada yang bersujud kepada kubur, dan ini adalah asyirku billahi ta'ala, adalah syirik kepada Allah ta'ala. Nah, itu bagian yang ingin kita baca berkenaan dengan konsep ibadah. Dan di antara hal yang menarik untuk diperhatikan dan dicermati yang tadi kita baca di paragraf pertama halaman 55, bahasanya ibadah kepada Allah itu tidak harus berkumpul dengan i'tiqad rububiyah. Ya, keyakinan terhadap rububiyah di samping ibadah. Walakin dzalikal istima', namun terkumpulnya ibadah plus rububiyah itu bukan untuk mewujudkan konsep ibadah pada per individu tertentu. Namun, persyaratan ini adalah litasihil ibadah, untuk mensahkan ibadah, dan supaya jadilah dia ibadah yang diterima di sisi Allah Ta'ala. Maka paragraf ini, satu paragraf ini bisa mengurai iskal yang ada di buku Qawaid fi Tauhid Rububiyah yang sempat ditanyakan beberapa waktu yang lewat. Sebagaimana di paragraf kedua disampaikan, fa inna dzalika laysa taqyidan minhum li mafhumil ibadah bi rububiyah. Ya, maka itu bukanlah pembatasan dari mereka para ulama, bahasanya untuk disebut ibadah harus ada keyakinan rububiyah. Wa inna muwabayan, namun itu adalah penjelasan untuk syarat ibadah yang sah dan diterima di sisi Allah. Fahum, maka mereka ulama ini membicarakan tentang mana ibadah yang sah dan bukan sekedar pengertian ibadah. Ya, maka ada iskal yang jawabannya adalah paragraf yang tadi. Ya, iskal ini muncul di beberapa tempat di Kuwait nya saya Rusaidan atau Suaidan. Iskalnya di pembahasan tentang tauhid rububiyah. Pada saat pembahasan tentang di satu sisi setelah mapan bagi kita ketahui bahasanya orang kemusyrikan orang Arab jahiliyah itu hanya dalam uluhiyah dan tidak dalam rububiyah. Maka kemarin ada kalimat ketika kemudian mereka menyembah selain Allah maka berarti itu mereka meyakini rububiyah yang disembah. Di kaidah berapa ya? Kaidah 15. Nah, ya. Di kaidah ke-15 ini menimbulkan iskal. Di antara kaidah yang menimbulkan iskal adalah di kaidah ke-15 asyirku fi rububiyah muqaddimatu syirki fil uluhiyah. Kesyirikan dalam rububiyah itu mendahului kesyirikan dalam uluhiyah. Di satu sisi kita sudah satu hal yang baku dalam akidah Ahlussunnah bahasanya syiriknya kemusyrikan orang jahiliyah hanya pada uluhiyah, tidak pada rububiyah. Meskipun rububiyah mereka rububiyah yang tidak sempurna. Nah, maka iskal, timbul iskal ketika penulis mengatakan di kaidah ke-15 anna jami'a man ubida min dunillahi, semua yang disembah selain Allah, maka orang yang menyembahnya, i'taqada fihi syai'an min sifati rububiyah. Maka dia pasti meyakini, penyembahnya pasti meyakini pada yang disembah satu dari sifat rububiyah. Fasarafa lahu syai'an minal uluhiyah, karena dia yakini ada padanya sifat rububiyah, maka dia sarafa lahu syai'an minal uluhiyah, maka dia berikan padanya satu dari ibadah. Walau annahu lam ya'taqid fi ma'budihi syai'a min khasaisi rububiyah, seandainya orang tersebut tidak meyakini yang disembah itu memiliki satu dari sifat khas rububiyah, la ma'abadahu, tentu tidak akan menyembahnya. Fa'asruka bi fi rububiyati awwala thumma aqba dhalika dhalika syirka syirkan fil uluhiyah. Ya, maka dia menyekutukan Allah dengan makhluknya dengan itu fi rububiyah awalan, di awalnya di rububiyah, thumma aqba, kemudian dia lanjutkan dengan syirik dalam uluhiyah. Falamma i'taqada, maka tatkala dia meyakini kalau itu memberikan manfaat dan madarat dan itu khusus rububiyah, akhirnya dia menyembahnya, bersujud kepadanya. Falamma i'taqada, dan tatkala dia meyakini anna lahu tadbiran, bahasanya makhluk tersebut mengatur, wa tasrifan, dan mengatur, fil kauni jagat raya, dan ini sifat, dan ini khasa'is rububiyah, sajadalahu, karena itulah dia bersujud kepadanya, rukuk dan menyembelih untuknya dan telah mengelilinginya. Dan tatkala dia meyakini kalau yang disembah itu mengetahui hal yang gaib, maka dia berikan padanya salah satu sifat, satu ibadah. Sehingga dicontohkan, apakah ada orang yang menyembah sapu tangan atau tisu? Maka tentu jawabannya tidak mungkin. Li'anna la ya'taqidu fi syai'an min khasa'is uluhiyah. Karena dia tidak meyakini padanya satu pun dari khasa'is uluhiyah atau mungkin rububiyah, karena berdasarkan paragraf sebelumnya yang dibahas, maka ini mungkin bukan uluhiyah namun rububiyah. Apakah ada orang nyembah tisu, nyembah sapu tangan? Tidak mungkin nyembah. Kenapa? Karena tidak ada keyakinan rububiyah padanya. Dan tadi disampaikan oleh penulis saya, Walid Ursyaida, Al-Su'aida, harus ada rububiyah terlebih dahulu. Maka jika ditanyakan kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, di baris bawahnya, la'allalu laka bisya'in, saya mereka akan beralasan bisya'in dengan sesuatu, yujibu wuku'an, yang mengharuskan wuku'an terjemur dalam syirik rububiyah, yaitu meyakini bahasanya itu memberikan manfaat, wataduru watansuru wa ghaira dhalik. Intinya kaidah ini muskil. Kaidah yang beliau sampaikan ini, kaidah ke-15 ini menimbulkan kerancuan dan kebingungan. Ditambah lagi beliau tegaskan di halaman 33. Maka siapa yang terjumus dalam syirik rububiyah, lizaman pasti waqa'a terjumus dalam uluhiyah. Kali ini tidak masalah. Jelas. Walayumkinna namun yang muskil, walayumkinna namun tidaklah mungkin, ayan sarifa qalbuka li ibadati ahadin, hatimu tertuju untuk menyembah pada seseorang sebelum hatimu meyakini ada padanya syai'an min khasa'is rububiyah. di paragraf yang selanjutnya, wala yazalu syaitanu yuzayyinu lil qulub wal uqul al wuluja aw al dukhula aw al wuqua. Setan itu menggoda untuk terjumus dalam syirik rububiyah qabla ayamuruka biibadati ghairihi tabaraka ta'ala, sebelum mengajak manusia untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kaidah yang ke-15 ini menimbulkan iskal dalam keadaan telah mapan dalam keyakinan kita bahwasanya orang musyrik jahiliyah, mereka kesyirikan mereka adalah kesyirikan dalam uluhiyah. Ini kesyirikan mereka adalah kesyirikan dalam uluhiyah. Maka iskal tersebut sedikit terurai, sedikit terurai dengan apa yang tadi kita baca di Tahqiqul Ifadah, bahwasanya syarat untuk rububiyah, syarat adanya kemudian keyakinan rububiyah dalam ibadah itu adalah pembahasan khusus untuk penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Bukan kemudian dan pembahasan tentang harus ada rububiyah dalam uluhiyah itu adalah pembahasan tentang ibadah sahihah makbulah indallahi. Bukan pembahasan tentang ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pembahasan tentang apa itu ibadah yang jika diberikan kepada selain Allah maka terjumus dalam kemusyrikan. Maka bedakan dua hal ini, tentang apa itu mafhumul ibadah dan yang kedua tentang mafhumul ibadah sahihah makbulah indallahi. Kalau mafhumul ibadah, konsep ibadah, maka tidak disyaratkan ada rububiyah. Tidak disyaratkan ada rububiyah. Bahkan yang mensyaratkan ada rububiyah itu adalah bid'ah dalam definisi ibadah. Mensyaratkan ada, harus ada rububiyah dalam ibadah, untuk pengertian ibadah, untuk mafhumul ibadah, itu bid'ah dalam dalam pengertian ibadah. Sedangkan pembahasan tentang harus ada rububiyah, pembahasan tentang harus ada rububiyah dalam uluhiyah itu adalah berkenaan dengan masalah bagaimanakah ibadah itu ibadah yang sahihah makbulah indallahi. Bagaimana di halaman 52 di Tahqiqul Ifadah yang tadi kita baca, konsekuensi dari definisi ibadah yang telah lewat dengan kriteria-kriterianya, baik dengan model pertama ataukah model yang kedua, fa inna mafhumal ibadah la yustarat, di halaman di paragraf 2 dari bawah halaman 52, maka konsep ibadah tidak disyaratkan padanya i'tiqadu ma'nan min ma'ani rububiyah. Tidak disyaratkan harus punya keyakinan rububiyah. Fil ma'bud, pada pihak yang disembah. Dan keyakinan rububiyah pada pihak yang disembah itu ada dua macam. Yang pertama istiqlalan. Rububiyah istiqlal. Sebagaimana kita jumpai orang-orang musyrik di tempat kita. Nyembah Nyirokidul atau yang lainnya, dan dia meyakini Nyirokidul itulah yang mengatur jagat raya, mengatur bagian tertentu dari jagat raya. Ini namanya rububiyah istiqlalan. Rububiyah jenis yang kedua dan rububiyah istiqlalan itu yang mungkin terjadi pada orang musyrik yang tidak menisbatkan diri kepada Islam. Maka dimungkinkan dia Rububiyah istiqlal. Sedangkan kalau itu adalah juhal, man yantasibu ilal Islam, orang-orang yang bodoh yang menisbatkan diri ngaku dia muslim, terlepas dari pembicaraan apakah dia muslim ataukah tidak, yang jelas yantasib ilal Islam. Maka yang dimungkinkan adalah kalau rububiyah ta'thiran ala iradatillahi. Dia menyembah sesuatu, punya keyakinan yanfa' wa yaduru pada sesuatu, artinya berarti rububiyah. Untuk rububiyah ini bukan rububiyah istiqlalan, rububiyah mandiri, namun ta'thiran ala iradatillahi, karena digendaki oleh Allah. Karena dia dianggap wali, namanya wali ghaus atau wali yang lain. Nah, wali tersebut diberi oleh Allah otoritas untuk mengatur jagat raya dan alam semesta. Nah, itu yang dimaksud dengan ta'thiran ala iradatillahi. Nah, ini ya rububiyah yang ta'thiran ala maka di sini tidak ada persyaratan harus ada rububiyah. Tidak ada persyaratan pada rububiyah. Yang seakan-akan dikesankan pada kaidah ke-15. Syirik dalam ibadah disyaratkan harus didahului syirik dalam rububiyah. Itu yang kita tangkap di kaidah yang ke-15. Nah, ini tidak tepat. Kesan ini tidak tepat. Kalau dari sisi syiriknya, maka tidak disyaratkan harus ada keyakinan rububiyah. Nah, pembahasan tentang rububiyah, pembahasan tentang dalam syirik dalam uluhiyah terkandung rububiyah. Itu pembahasan tentang masalah uluhiyah sahihah, ibadah yang sahihah makbulah indallah, itu harus berangkat dari rububiyah. Sebagaimana tadi kita baca telah didudukkan oleh penulis kaitan rububiyah dengan uluhiyah. Apakah kemudian rububiyah itu syarat sahnya uluhiyah dan ibadah? Berkata itu adalah syarat sah untuk sahnya ibadah. Supaya ibadah itu ibadah yang mu'tabarah, ibadah yang teranggap dan terakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau rububiyah ta'thiran ala iradatillah, nah itulah yang mungkin terjadi pada orang yang menisbatkan diri kepada kaum muslimin. Sebagaimana tadi di halaman 57, di paragraf yang atas, wal aslu anna yatahaddasu, ketika membahas tentang perkataan Ibnu Nuhas. Karena Ibnu Nuhas itu membicarakan awamul muslimin dan hulu mereka terhadap orang-orang saleh. Fal ghalib al mutabadar. Maka kemungkinan yang mendekat, tidak mungkin kalau dia itu menisbatkan diri kepada Islam, tidak mungkin ketika punya rububiyah, meyakini rububiyah pada satu makhluk, itu kemudian rububiyah istiqlalan. Itu kalau orang itu menisbatkan kepada Islam, tidak mungkin. Rububiyah istiqlalan itu tidak mungkin, mustahil. Yang mungkin terjadi, ada keyakinan rububiyah kepada selain Allah, dan dia mengaku dirinya sebagai muslim, adalah rububiyah yang kedua, ta'thiran ala iradatillahi. Ta'thiran ala iradatillahi. Sehingga beliau tegaskan tadi di halaman 57, fal ghalib al mutabadar, kemungkinan, maka yang dominan, kemungkinan yang mendekati, yang langsung tertangkap dalam pikiran kita, mereka orang-orang yang awamul muslimin ini, ya'taqiduna, mereka meyakini bahasanya makhluk tersebut punya rububiyah, annallaha a'tahum dalika, karena Allah memberikan rububiyah kepada mereka-mereka itu yang dianggap sebagai orang saleh, yang dianggap sebagai wali. Namun keyakinan rububiyah, baik rububiyah istiqlal atau ta'thir ala iradatillah, itu bukan syarat untuk dikatakan beribadah kepada selain Allah. Untuk dikatakan beribadah kepada selain Allah, itu jadi syarat untuk sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus ada rububiyah. Untuk sahnya ibadah kepada Allah, diterimanya ibadah di sisi Allah, ibadah seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini urgensi dua pertemuan kita kali ini membaca Tahqiqul Ifadah untuk mengurai iskal di kaidah ke-15 dari kaidah rububiyah yang disampaikan oleh Syekh Walid As-Su'aidan. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan atau tidak? Apa yang harus dilakukan oleh seorang anak ketika ayahnya meremehkan dan bahkan mencela gurunya yang secara keilmuan lebih berilmu daripada ayahnya? Apakah boleh si anak bandel dan tetap berguru pada guru tersebut? Jawabannya boleh. Ini kaidah dalam masalah ini, satu hal yang itu manfaat bagi anak dan tidak membahayakan orang tua dan tidak merepotkan orang tua dan tidak merugikan orang tua, maka anak tidak wajib taat. Ya, satu hal yang manfaat bagi anak dan tidak merugikan orang tua. Orang tua silakan ngaji sana ya. Tapi dia orang yang direkomendasikan orang tua, tidak kompeten. Dan dia pilih ngaji ke tempat yang lain, tidak merugikan. Bahkan disuruh untuk ngaji. Namun dan itu manfaat menurut anak karena dia belajar kepada yang kompeten. Pembuatan gunungan hasil bumi sebagai wujud syukur kepada Allah. Nah, terus gimana? Setelah jadi gunungan terus dibawa kemana? Ini perlu setelah jadi gunungan hasil bumi terus dibawa kemana? Dibawa ke masjid. Habis itu dimakan bareng-bareng. Atau gimana lebih lanjutnya? Apakah bisa dikatakan jika tradisi itu bid'ah dan tidak sampai derajat syirik? Kalau memang murni ditujukan sebagai syukur kepada Allah, ya, maka cuma bid'ah saja. Ya, cuma bid'ah saja. Misalnya dia bikin dibuatlah gunungan, ya, gunungan pisang macam-macam buah-buahan, terus kemudian setelah itu dibawa ke masjid, mungkin didoai mbah kaum. Nah, setelah itu untuk dimakan bareng-bareng, untuk rebutan dan sebagainya. Ya, itulah bentuk syukur kepada kita, kepada Allah. Nah. Jadi kalau kemudian kemudian dibawa ke laut, dibuang ke sana, masa dikatakannya itu bersyukur kepada Allah? Maka itu bahasa politis. Bahasa politis saja, bukan aslinya. Kalau memang itu mau syukur pada Allah, pasti bisa ditebak dibawa ke masjid. Ya. Bukan dibawa ke laut untuk dilarung, atau kemudian kawah gunung ini dan itu kemudian dibuang di situ. Nah. Apakah najis jilatan anjing pada kendaraan bisa hilang dengan dibiarkan terkena hujan gerimis dan debu di jalanan, maka harus dibersihkan sebagaimana jika terkena di bejana. Ya, kalau mengacu pada Syafi'iyah ya harus dibersihkan. Kalau ya, ini jelas ya, jilatan. Berarti jilatan anjing pada kendaraan. Maka harus dibersihkan dengan 7 kali pembersihan, salah satunya dengan debu. Kalimat suami berkata pada istri, mending kita cerai saja ya. Apakah ini termasuk talak? Bukan. Kalimat talak itu harus tegas. Kalau ini rembukan dan minta saran, mendingnya kita cerai saja ataukah tidak ya? Akhirnya kemudian istrinya mengatakan, ya mending cerai. Nah, itu kemudian masukan dari istri. Setelah itu baru kemudian suami mengatakan, saya cerai kamu kalau gitu. Nah, itu kemudian kalimat cerainya itu. Seorang istri ditalak langsung 3 dalam satu ucapan. Kemudian si wanita berzina lalu hamil. Beberapa bulan kemudian suaminya mengajak rujuk dalam keadaan si wanita itu hamil. Suami tersebut mengatakan ridha dengan hamil istri dan juga ridha terhadap anak yang sedang dikandungnya, meski itu bukan anak kandungnya. Mereka lalu rujuk tanpa akad baru dalam keadaan si wanita hamil. Ketika si anak lahir dan tumbuh besar, ternyata suami ini sangat benci anak tirinya, bukan anak tirinya, anak zina perempuan itu. Sampai taraf menyiksa fisik si anak dan dia kemudian mengatakan tidak ridha dengan anak itu dan menyuruh istrinya untuk membuang si anak. Ya, maka kalau sisi agama seorang istri ditalak langsung 3 dalam satu ucapan ini perlu dilihat. Ini kali yang pertama atau kali yang kedua atau sudah kali yang ketiga. Gitu. Kalau ini kali yang pertama, ya, maka ulama berselisih pendapat. 3 sekaligus itu jatuh 3 atau jatuh 1. Jumhur ulama, mayoritas ulama, mazhab 4, ya, mengatakan bahasanya 3 sekaligus jatuh 3. Namun Ibn Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan ulama-ulama yang sepakat, mengatakan 3 sekaligus jatuh 1. Kemudian si wanita berzina lalu hamil. Beberapa bulan kemudian suami mengajak rujuk dalam keadaan si wanita itu hamil. Anggap saja sudah maka jelas telah terjatuh talak. Maka perlu dicek lagi rujuk dalam keadaan si wanita ini hamil. Itu berapa bulan setelah dia menceraikannya? Ya, karena masyarakat kita sering rancu dalam masalah ini. Itu sudah 6 bulan kemudian suaminya ngejak rujuk gitu bahasanya. Padahal sudah tidak rujuk karena jatah untuk rujuk sudah selesai. Yang jelas pertanyaan ini jadi boleh jadi sudah kemudian misalnya jatah rujuk sudah selesai, sudah 3 kali haid, sudah 6 bulan atau apa. Maka jika demikian realitanya, karena tidak diceritakan lebih detail dan di masyarakat kita sering rancu masalah istilah rujuk, ya, karena dikira pokoknya sudah talak setahun habis itu, kemudian yuk balen yuk, dikira rujuk tanpa akad nikah baru. Padahal sudah tidak ada rujuk. Rujuk itu cuma rujuk itu cuma 3 kali haid dari cerainya. Ya, maka jangan-jangan yang terjadi sudah lebih dari itu. Dia berzina boleh jadi di bulan keempat atau bulan kelima, kemudian bulan keenam terjadi tadi rujuk. Atau yang disebut dengan rujuk. Namun yang jelas hal semacam ini ruwat. Ya. Ditanyakan tadi ruwat. Karena berkenaan dengan ada unsur zina segala. Dalam keadaan dia tahu kalau ini hamil karena zina gitu. Dalam keadaan di tempat kita tidak berlaku, kemudian gimana kaitannya dengan li'an, gimana kaitannya dengan penasapan, maka detailnya perlu itu perlu dibincangkan oleh para ahlinya di untuk melihat berbagai macam sisinya. Wallahu a'lam. Tentang kemudian larangan khitbah dengan akad nikah dalam waktu yang lama. Definisi lama itu apa tolak ukurnya? Jawabannya al-urfu. Bagaimanakah jika sudah terlanjur di khitbah dan masih nanti akad nikahnya kurang lebih satu semester? Ya kalau sudah terlanjur ya sudah. Nah, mau digimanakan? Kecuali bisa diajukan. Dan pada dasarnya sebenarnya yang pokok dari kenapa tidak boleh lama-lama itu ilahnya adalah kekhawatiran. Kekhawatiran untuk terjadi hubungan-hubungan yang belum saatnya. Kalau cepat kan nanti sudah kemudian lebih terjaga. Jadi berangkat dari kekhawatiran semacam ini. Jadi, maka jika sudah terlanjur, ya maka saran yang bisa disarankan adalah gimana menjaga diri dari supaya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tidak terjadi. Apakah syirik melakukan ritual seperti bakar-bakar kemenyan dengan mantra-mantra alias doa? Mantranya dan doanya kepada selain Allah itu isinya. Tidak mungkin bakar kemenyan kemudian berdoa, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lalu, apa ini? Sebagai tolak bala. Dan jika ditanyakan, apa ini? Fa'il masih ngaku garis miring sadar yang bisa datangkan manfaat itu Allah. Ya, maka tadi tentang kemudian kemenyannya dan sebagainya. Ya. Kemudian dia berdoa kepada dan mantra-mantranya bisa dipastikan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipastikan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih cenderung pada jin, pada ini. Dan maka di sisi yang lain dia mengatakan Allah memberikan manfaat dan madarat. Maka boleh jadi dia punya keyakinan double. Ini boleh jadi di satu sisi dia meyakini Allah memberikan manfaat dan madarat, di sisi yang lain dia yakini juga jin ini dan jin itu punya keyakinan memberikan manfaat dan madarat. Maka jika ini yang terjadi double semacam ini, maka ini syirik dalam rububiyah. Namun jika dia ini meyakini Allah yang memberikan manfaat dan madarat, kemudian jin itu tidak memberikan, tidak punya demikian, namun dia memberikan doanya kepada jin, ya, maka itu syirik dalam uluhiyah. Dua-duanya syirik akbar. Apakah filsafat itu tidak boleh? Jawabannya, filsafat yang tidak boleh itu filsafat ketuhanan, filsafat metafisika, membahas Tuhan, wahyu dan sebagainya dengan logika. Itu yang bermasalah. Adapun filsafat dalam pengertian semacam cabang ilmu, filsafat bahasa, ya, atau filsafat ilmu, itu yang apa itu filsafat ilmu? Membahas tentang ilmu itu apa, gitu kan? Cuma membahas ilmu itu apa, filsafat bahasa, apa isinya, hakikat bahasa itu apa dan bagaimana, gitu kan? Ya, maka hal semacam ini, ya, maka jika isinya manfaat, bagus atau tidak bertentangan dengan, ya, maka secara umum tidak masalah. Secara umum tidak masalah. Tinggal kemudian misalnya filsafat ilmu ini tinggal ini kemudian membata ini bersifat kemudian ilmu sekuler atau kemudian juga memperhatikan sisi Islam dalam masalah konsep Islam terhadap ilmu. Tapi secara umum tidaklah kemudian sangat bermasalah sebagaimana sangat bermasalahnya filsafat metafisika yang membahas tentang dan mengkaji tentang ketuhanan, kenabian, malaikat, dan yang lain dengan semata-mata akal. Dan seandainya orang itu sudah, maka tidak boleh tidak orang itu harus ngambil mata kuliah ini. Atau ada mata kuliah filsafat metafisika, filsafat ketuhanan, dan yang lain. Maka tentu beda antara mempelajari dan meyakini. Beda antara mempelajari dan meyakini. Kalau mempelajari, maka ini sebagaimana dia mempelajari agama-agama di luar Islam, sebagaimana dan yang lainnya. Yaitu, ini satu hal yang boleh saja dipelajari untuk orang yang idealnya boleh dipelajari oleh orang yang Islamnya sudah kokoh dan tujuannya adalah untuk membantah dan bukan menikmati. Bukan hanya sekedar ingin tahu dan cari wawasan, namun untuk membantah dan menunjukkan, untuk menampakkan letak keindahan Islam dan bagusnya Islam. Ya, ini idealnya. Kondisi tidak ideal, ya ini boleh untuk orang yang terpaksa dengan syarat, ya tetap kemudian berupaya membentengi diri dengan ilmu agama. Kemudian tujuan mempelajari bukan hanya semata-mata wawasan, namun untuk bagaimanakah kita tahu kejelekan hasil produk manusia, pikiran manusia dan sebagainya yang jauh lebih itu sehingga Islam itu terlihat jauh lebih mulia, lebih istimewa dan seterusnya. Apakah menggunakan make up yang kemudian ditutup dengan cadar, apakah masih tergolong tabarruj? Kalau memang tertutup sempurna, ya, maka tidak termasuk tabarruj, karena sudah ditutupi. Tapi kalau tertutup sempurna, tapi kalau make upnya juga ada make up mata, ya, kemudian di cadarnya matanya tidak tertutup, ya, maka ini bermasalah di tabarruj di matanya. Meskipun tidak tabarruj pada yang lainnya. Mohon jelaskan perkataan Ibnu Aqil yang memperkuat pelaku syirik tanpa melihat i'tiqad rububiyah pada ma'bud. Perkataan Ibnu Aqil. Mana tadi perkataan Ibnu Aqil? Jadi ada Muhammad bin Sultan Al-Maksumi, kemudian Ibnu Nuhas. Ini Ibnu Aqil. Lama sa'ubat takalif alal juhali. Nah ini menarik ini. Perkataan Ibnu Aqil ini menjawab pertanyaan yang mungkin menggelitik pikiran kita. Ini. Kalau kemudian ritual kemusyrikan itu kan tetek bunganya macam-macam. Tapi kenapa orang itu enteng melakukannya? yang itu tidak serumit ibadah dalam Islam, ritual ibadah dalam Islam. Tapi kenapa orang berat melakukannya? Tapi ya, ritual kemusyrikan itu tetek bengeknya, langkah-langkahnya, syarat rukunnya itu sulit sekali gitu kan. Dan orang itu patuh sekali. Nah, itu jawabannya ada di perkataan Ibnu Aqil di halaman 56. Lama sobat takalif, maka bahan syariat, aturan syariat itu sulit bagi al-juhal wa turam. Artinya mereka tinggalkan ketentuan syariat, audak, syarak, aturan main syariat dalam ibadah ditinggalkan. Kemudian mereka ganti menghormati aturan main tetek bengek yang wada'uha li'angfusihim, yang mereka buat sendiri. Nanti kalau mau nyembah berhala, begini, langkah kakinya begini, tidak boleh berinsik, tidak boleh ini. Ya. Harus begini, begini, begini, sesajinya harus ini, ini. Tetek bengeknya banyak sekali, itu syarat rukunnya, masya Allah itu. Sangat-sangat berat itu. Tapi enteng. Nah, karena itu buatan sendiri, kata beliau, sahulat alaihim. Maka tetek bengek kemusyrikan itu enteng. Kenapa kok enteng? Wah, ini jawabannya. Itlam yadkhulu biha tahta amri ghairihim. Karena tidak diatur oleh orang lain, ngatur sendiri. Orang itu susah untuk tunduk kalau ini aturan orang lain. Lah kalau ini buatan saya sendiri kan lebih enteng. Jawaban beliau. Nah, mereka maka beliau mengatakan ingdi kufarun bihadil awda, mereka itu kafir dengan tetek bengek yang mereka buat tersebut. Ini, semisal penghormatan terhadap kubur dan pemuliaannya dengan hal yang dilarang oleh syariat. Dan dengan menyalakan lampu, menciumi kubur, takhliq, memberi wangian pada kubur. Berkhitabil mauta bil hawa'id, orang yang dah mati itu diajak bicara supaya berkata untuk supaya mewujudkan hajat. Kemudian dia kirim surat kepada penghuni kubur, isi suratnya, lakukanlah padaku demikian dan demikian, ngambil tanah kuburan, dan seterusnya. Nah, orang-orang ini yang pintar tetek bengek itu tidak menguasai masalah zakat, masalah wudu, masalah ini. Wal wail indahum, dan manusia celaka menurut mereka, yaitu yang tidak mau mencium kuburannya, tidak kemudian mengusap-usap batu bata dan seterusnya. Yang menjadi sesembahannya dan yang lainnya. Nah, maka lihat, beliau mengatakan wahum ingdi kufar, dengan beliau sebutkan hal-hal yang tadi beliau sampaikan dan perhatikan tanpa beliau mempersyaratkan keyakinan rububiyah. Ya, sekedar beliau sebutkan dia melakukan ini dan tidak dikatakan ini mereka kafir kalau punya keyakinan rububiyah terhadap kubur. Ya, namun beliau mengatakan itu kafir ketika minta kepada orang yang telah mati, begitu, kafir gitu. Ya, beliau tidak mempersyaratkan harus ada keyakinan rububiyah. Gitu. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.